اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من الضلالة ومن النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wahai sekalian kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Di antaranya tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita untuk bisa istiqomah. Di dalam menuntut ilmu, di dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan menuntut ilmu merupakan amalan yang sangat agung, amalan yang sangat mulia, yang sangat besar. Pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentu bagi mereka yang memiliki niat yang benar, yang mengikhlaskan niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akan mendapatkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dari keutamaan menuntut ilmu yang begitu besar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dimudahkan jalannya menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala, diberikan ketenangan, diliputi oleh para malaikat, dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang menuntut ilmu, mempelajari agama Allah Azza wa Jal. Ya, tentunya sekali lagi dengan niat yang benar, yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pentingnya niat. Di dalam agama ini, di banyak ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita selalu diingatkan untuk kita mengikhlaskan niat pada Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan tentang keutamaan al-ilm, Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala Beliau pernah mengatakan, al-ilmu la ya'jiluhu syai'un liman sahhat niyatuhu. Qalu wa kaifa tasihu niyah? Qala yanwi raf'al jahli yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi au kama qala. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan, ilmu ini, nah, tidak ada yang bisa menandinginya sesuatu apapun. Amalan menuntut ilmu, keutamaan ilmu ini, nah, tidak ada yang menandinginya sesuatu apapun. Liman sahhat niyatuhu. Bagi seorang, bagi siapa saja yang benar niatnya di dalam menuntut ilmu. Kemudian beliau ditanya, bagaimana niat itu dikatakan benar wahai Al-Imam Ahmad? Yakni kata beliau, seseorang di dalam menuntut ilmu, dia meniatkan untuk mengangkat kebodohan dari dirinya. Ketika dia hendak menuntut ilmu, dia meniatkan dengan itu, semoga dengan dia belajar satu hadis ataukah satu ayat, akan terangkat satu kebodohan, satu ketidaktahuan dari diri dia. Dia meniatkan untuk mengangkat kebodohan dari dirinya, kemudian setelah itu untuk mengangkat kebodohan dari orang lain. Setelah dia mempelajari ilmu tentang agama Allah Azza wa Jal, dia mengetahuinya, dia mengamalkannya, kemudian dia mengajarkan kepada orang lain yang ada di sekitar dia. Nah, penting bagi kita ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, untuk kita senantiasa introspeksi diri kita masing-masing. Nah, kita senantiasa muhasabah diri kita masing-masing, menghitung-hitung diri kita. Kembali melihat kepada diri kita, apakah yang kita amalkan ini sudah ikhlas ataukah karena ada tujuan-tujuan lain dari perkara-perkara dunia, waliyadzubillah. Apakah amalan yang sudah kita amalkan selama ini, apakah memang benar-benar ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala ataukah belum? Kalau belum, segera kita perbaiki. Nah, segera kita perbaiki niat kita, kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlaskan niat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan perkara niat ini merupakan perkara yang sangat sulit untuk seorang istiqomah di atasnya terus menerus. Bahkan sekelas Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, beliau pun pernah mengatakan, ma'alajtu syai'an ashaddu alayya min niyyati fa innaha tataqallabu alayya. Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, tidaklah. Nah, Sufyan Ats-Tsauri, ulama yang masyhur, nah, pada zamannya seorang yang alim, dikenal keilmuannya. Beliau pun mengatakan, ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati. Tidaklah aku mengobati sesuatu yang lebih sulit yang ada pada diriku dibandingkan mengatur, mengurus permasalahan niatku. Kenapa? Fa innaha tataqallabu alayya, karena niat itu selalu berbolak-balik pada diriku. Mungkin dia awalnya mengamalkan sesuatu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan berjalannya waktu akan bergeser niat itu. Naam. Dikarenakan suatu dan lain hal, atau dikarenakan permasalahan-permasalahan dunia, bisa berubah. Nah, sangat sulit, kata Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala, apalagi kita. Nah, tentunya kita lebih butuh untuk kita senantiasa introspeksi diri kita masing-masing. Mungkin hari ini kita beramal ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi besok atau bisa jadi lusa, naam, kita akan bergeser niat kita untuk sesuatu yang lain dari perkara-perkara dunia, wal iyadzu billah. Nah, segera kembali ikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika naam kita sadar bahwasannya niat kita mulai berubah dari apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang seharusnya kita mengamalkan sesuatu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Naam. Mungkin karena ingin kedudukan ataukah ingin jabatan, berubahlah niat tersebut. Tujuannya beramal untuk mendapatkan kedudukan, mendapatkan jabatan, mendapatkan posisi dan yang lainnya dari perkara-perkara dunia. Nah, segera kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dari amalan-amalan yang diamalkan oleh seorang hamba adalah niat-niat mereka. Nah, bukan ya. Amalan-amalan itu jumlahnya banyaknya. Bukan. Fudail bin Iyad rahimahullahu taala beliau mengatakan, innama yuridullahu azza wa jalla minka niyataka wa iradataka. Sesungguhnya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah, dari amalan yang kamu amalkan adalah niatmu. Untuk apa? Untuk siapa kamu meniatkan di dalam amalanmu? Wa iradataka, dan kehendakmu, keinginanmu di dalam kamu mengamalkan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan karena niat pula amalan yang sepele, yang kecil, yang ringan bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sementara karena niat pula amalan yang dipandang oleh manusia amalan yang mulia, yang besar, akan tetapi nam bernilai kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala dikarenakan niat seorang yang mengamalkannya. Nam rubba amalin saghirin tukabbiruhu niyyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyyah. Ya. Terkadang ada amalan itu yang kecil, ya, dan banyak amalan yang kecil. Nah, dia bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dikarenakan niat yang benar. Dan tidak sedikit pula amalan yang besar maka nilainya kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena niat seorang yang mengamalkannya. Ini sekedar untuk mengingatkan saya secara pribadi dan tentunya kita semua untuk kita senantiasa memperhatikan niat-niat kita di dalam mengamalkan amalan-amalan soleh, amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antaranya di dalam menuntut ilmu. Mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala membutuhkan niat tentunya, yang benar, ya, sehingga apa yang kita usahakan dari amalan-amalan tersebut dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan-amalan soleh. Kita lanjutkan membaca syarh sunnah Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, di mana di kesempatan yang sebelumnya kita telah sampai ke pernyataan beliau rahimahullahu taala tentang al-iman kepada enam jannah. Demikian pula al-iman kepada an-nar, mengimani, ya. Kata beliau rahimahullahu taala, wal imanu bi annal jannata haqqun wan naru haqqun. Wajib bagi kita untuk mengimani bahwasannya jannah itu benar adanya, surga itu benar adanya. Demikian pula an-nar, neraka pun itu benar adanya. Dalil-dalil tentang permasalahan ini tentunya sangatlah banyak. Tentang permasalahan jannah, surga, maupun tentang permasalahan an-nar, permasalahan yang berkaitan dengan neraka. Ini pun banyak di dalam Al-Quran maupun di dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Ali Imran ayat 131, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wattaqun nara allati waqnam u'iddat lil kafirin." Takutlah kalian kepada neraka, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang mana neraka itu disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi hamba-hambanya yang kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk kita takut kepada neraka. Dengan apa? Dengan kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mengamalkan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sehingga kita terhindar dari neraka. Di dalam ayat yang lainnya, masih di dalam 6, di dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang neraka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqun nar allati waquduhan nasu wal hijarah." Takutlah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, kepada neraka. Yang mana, kata Allah Subhanahu wa taala, neraka tersebut bahan bakarnya terbuat dari manusia dan bebatuan. Ya. Manusia dan bebatuan yang merupakan bahan bakar neraka, kata Allah Subhanahu wa taala. Di sini lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasannya neraka itu memang ada. Kalau neraka itu tidak ada, tidak benar, untuk apa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar kita takut kepada neraka? Di dalam ayat yang lain, dalam surah An-Nisa ayat 145, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal munafiqina fid dharkil asfali minan nari walan tajida lahum nasira." Sesungguhnya, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang munafik, mereka itu berada di neraka paling bawah. Ya. Di paling bawahnya neraka. Fidarkil asfali minan nar. dan kalian sungguh tidak akan mendapati bagi mereka itu, orang-orang munafik itu, seorang penolong pun. Tidak ada yang akan menolong orang-orang munafik dari siksa neraka, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara ayat yang menunjukkan tentang benarnya neraka, adanya neraka yang wajib bagi kita setiap muslim, setiap mukmin, untuk kita mengimani tentang adanya neraka. Adapun tentang jannah ataukah surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya tidak sedikit pula, sangat banyak ayat-ayat yang menunjukkan tentang permasalahan ini dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Imran 133, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Rabb kalian dan untuk kalian mendapatkan jannahnya, surganya Allah Subhanahu wa taala, yang mana surga tersebut luasnya seluas langit-langit dan bumi, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang mana jannah tersebut, surga tersebut disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, matalul jannati, kata Allah Subhanahu wa taala, allati matalul jannati allati uidal muttaquna fiha anharun min ma'in ghairi asinin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharum min khamrin ladzati lisyaribin wa anharum min asali musaffa wa lahum fiha min kulli thamarati wa maghfirati min rabbikum min rabbihim. Kaman huwa khalidun fin nari wasuku ma'an hamima faqatta'a am'a'ahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, permisalan jannah, permisalan surga yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana padanya terletak, terdapat sungai-sungai. Nah, ada sungai-sungai yang dari air yang jernih, yang tidak payau, air yang segar. Ada pula sungai yang terbuat dari susu. Nah, demikian pula Allah Subhanahu wa taala di jannah menyiapkan sungai yang terbuat dari khamar, yang tentunya tidak memabukkan. Ladzatil lisyaribin. Khamar tersebut, nah, kalau diminum itu rasanya lezat, nikmat. bagi orang-orang yang meminumnya. Berbeda dengan khamr yang ada di dunia yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau mau minum hidungnya ditutup dulu. Enggak enak. Rasanya tidak enak. Toh masih diminum padahal dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi khamar yang ada di jannah, di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala yang disiapkan bagi hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ladzatil syaribin, ya, ladzatil syaribin, lezat, nikmat bagi dia, bagi mereka yang meminumnya akan merasakan kenikmatan. Demikian pula ada sungai yang terbuat dari madu. Nah, kalau sekarang kita mau minum madu sulit, harus mengeluarkan uang beli ataukah mencari di hutan. Ya, taruhannya akan disengat lebah atau bahkan mungkin bisa taruhan nyawa karena tempatnya biasanya di tempat-tempat yang sulit dijangkau. Kalau di hutan sulit. Akan tapi di jannahnya Allah Subhanahu wa taala, dalam surga terdapat sungai yang terbuat dari madu. Nah. Walahum fiha min kulli tsamaratin wa maghfiratun min rabbihim. Nah, dan mereka di dalam jannah, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, min kulli tsamarat, berbagai macam buah-buahan. Naam. Apa yang diinginkan oleh hamba di dalam jannah ada, disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa maghfiratun min rabbihim. Ini permisalan jannah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Permisalan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Penuh dengan kenikmatan. Nah, walahum fiha ma tashtahihil anfus wa taladzul a'yun, kata Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka di dalam jannah, di dalam surga, apa saja yang dikehendaki oleh jiwa-jiwa mereka, apa yang diinginkan oleh jiwa-jiwa mereka, dan apa yang akan menyejukkan pandangan mereka. Nah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Mereka pun mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaman huwa khalidun finnar? Apakah mereka itu sama dengan orang-orang yang kekal di dalam neraka, kata Allah Subhanahu wa taala? Ya tentu tidak. Nah, ini suatu pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban karena jawaban sudah jelas. Jelas tidak sama antara jannah dengan an-nar, antara surga dengan neraka, antara hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan hamba yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, beda. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apakah sama ya, dengan orang-orang yang kekal di dalam neraka? Wasuku ma'an hamiman wa qata'a am'aahum, dan mereka orang-orang yang kekal di dalam neraka yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka nah diberi minum dengan air yang sangat panas. Yang air tersebut akan membakar dan memotong-motong usus-usus mereka, mengurai, mencerai-beraikan isi perut mereka ketika mereka meminum 6 air yang ada di dalam neraka. Jelas beda, tidak sama. Nah, antara jannah, antara surga yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan neraka yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam shawab. Ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan sore hari ini. Insyaallah taala dalil-dalil dalam permasalahan ini akan kita sebutkan di pertemuan yang berikutnya. Wa nas'alullahal afiyah wa salamah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.